Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pak ikhwan sekalian, jazakumullah khairan. Alhamdulillah hari ini di malam Selasa kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, kajian setiap malam Selasa, yaitu kajian Al-Qawaidul Arba dengan syarah Syekh bin Baz. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua ini kaidah yang sangat penting karena dia adalah penyempurna dari kaidah yang pertama. Setelah kita mengetahui di kaidah yang pertama bahwasanya musyrikin Quraisy yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, mereka itu yaitu musyrikin Quraisy adalah orang-orang yang mengimani, menetapkan bahwasanya Allah lah sang pencipta. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki kepada mereka, mengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan. Namun demikian ternyata mereka tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi semata. Mereka beriman Allah diibadahi, mereka pun beribadah pada Allah. Namun mereka tidak mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Sehingga mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka kaidah yang kedua ini sangat penting untuk dipelajari. Siapa saja yang memahaminya, maka insya Allah dia akan mudah terhindar dari syubhat musyrikin Quraisy yang begitu gencar terutama di saat ini. Syubhat-syubhat tersebut diwarisi generasi ke generasi sehingga musyrikin milenial pun juga masih mengadopsi syubhat-syubhat musyrikin Quraisy. Maka siapa saja seorang muslim yang memahami kaidah ini, maka Allah akan mudahkan selamatkan dia untuk selamat dari jerat-jerat kesyirikan, dan dia pun akan mudah menangkas atau menampik, membantah segala macam syubhat tersebut yang akan datang kepada dia dari segala penjuru. Faddal, dibaca Al-Qa'idah Tsaniyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala Al-Qa'idah Tsaniyah annahum yaquluna ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم. Dan mereka menyatakan tidaklah kami beribadah kepada mereka, kepada berhala-berhala, dan tidaklah kami bertawajjuh menghadirkan diri kami untuk beribadah kepada mereka melainkan litalabil qurbah, hanya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena syafaat. Jadi mereka menginginkan syafaat yang akan diberikan oleh zat-zat yang mereka sembah, yaitu para wali, orang-orang soleh yang telah mati. Mereka datangi kuburannya, mereka ingin beribadah kepada para wali tersebut dengan harapan wali-wali ini yang disembah ini akan memberikan syafaat untuk mereka kelak di sisi Allah. Permasalahan ini permasalahan yang sangat menarik, dikarenakan musyrikin Quraisy, sebagaimana kita ketahui, mayoritas mereka tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, semisal Syekh bin Baz juga di syarah kitab Tauhid beliau, bahwasanya musyrikin Quraisy yang menyatakan bahwa ketika mereka beribadah kepada berhala mereka untuk tujuan syafaat, ada dua tujuan. Yang pertama, bagi mereka yang tidak beriman pada hari akhirat, yaitu dengan beribadah kepada orang-orang soleh ini, maka orang soleh ini akan memberikan syafaat kepada mereka untuk tujuan kemudahan mendapatkan dunia, keselamatan dunia, keamanan dunia. Nah, diantara mereka ada yang beriman pada hari akhirat, maka diantara mereka ini, inilah yang akan mereka meyakini bahwasanya sesembahan tersebut, wali-wali, orang-orang soleh yang mereka sembah akan menjadi penolong mereka, juru syafaat mereka di sisi Allah kelak di hari kiamat kelak. Tafadhal. Fadlilul qurbati qawluhu ta'ala وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nah, sebagaimana di mukaddimah bahwasanya Syekh telah berkomitmen untuk menyatakan bahwa setiap kaidah yang beliau bawakan selalu beliau sertakan dalil, apakah dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis, hadis yang sahih. Nah, beliau di sini membawakan dalil bahwa orang-orang musyrikin Quraisy beribadah pada Allah, beribadah kepada selain Allah, yaitu makam-makam wali dan semisalnya, berhala-berhala mereka, untuk tujuan agar wali-wali ini yang mereka sembah mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka merasa orang yang jauh, sementara orang soleh yang mereka ibadah ini orang yang dekat pada Allah. Mereka adalah ahlu dzunub, orang-orang berdosa, sementara wali-wali yang mereka sembah adalah orang-orang soleh. Mereka berharap demikian dengan kias bahwasanya orang-orang soleh ini dekat dengan Allah, kita jauh, sebagaimana raja-raja di dunia itu tidak bisa dihampiri oleh rakyat-rakyat jelata, melainkan mesti ada perantara orang-orang yang dekat dengan raja. Maka orang yang dekat dengan raja ini menjadi fasilitator, pihak ketiga yang menjebatani apa keinginan mereka dengan Allah. Nah, sebagaimana apa keinginan rakyat jelata dengan raja-raja. Ya dan billah, ini adalah ya kias ma'al farik, kias yang batil. Ya, ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Tafadhal. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Baik, tadi kita belum bacakan ayatnya, walladzina takhudu min dunihi awliya'a. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka menyatakan mana abunuhum, kami tidak beribadah pada mereka, melainkan agar mereka tersebut, wali-wali yang kami ibadahi, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Inna allaha yahkumu bainahum, Allah akan memutuskan perkara di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, terkait perkara yang mereka perselisihkan. Inna allaha la yahdi man huwa kadibun kafar, Allah tidak memberikan hidayah kepada pendusta yang kafir. Allah sebut mereka kafir. Fadda. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب. Nah, Syekh sebagaimana tadi di awal-awal menyatakan tujuan mereka ialah untuk kurbah, mendekatkan diri pada Allah ketika mereka beribadah pada berhala-berhala, dan yang kedua tujuannya ialah untuk mendapatkan syafaat. Nah, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah, dan mereka beribadah, Allah namakan perbuatan mereka sebagai ibadah, dan mereka beribadah min dunillah, kepada selain Allah. Siapa yang mereka ibadah ini, mereka pun paham, sadar, meyakininya, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, maupun yang bisa memberikan manfaat untuk mereka, enggak bisa. Mereka pun tahu kenapa mereka beribadah kepadanya. Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah, mereka menyatakan berhala-berhala inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah kelak, yaitu bagi orang yang beriman pada hari akhirat dari kalangan musyrikin Quraisy. Nah, musyrikin Quraisy yang tidak beriman pada hari akhirat, maka mereka menyatakan pemberi syafaat di sisi Allah yaitu dalam masalah urusan dunia, keselamatan dunia, mendapatkan dunia, keamanan dunia, dan segala macam urusan dunia. Tafadhal. Wasyafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun mutsbatatun. Nah, syafa'at ada dua. Ada syafa'at yang manfiyah, yang dinafikan, ditiadakan karena diminta kepada selain Allah. Yang kedua syafaat yang musbatah, yaitu yang ditetapkan karena telah sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, sesuai dengan syarat-syaratnya yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menjelaskan di akhir kaidah ini. Tafadhal. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Baik, syafaat yang manfiyah yang ditiadakan ialah yang diminta kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada hal-hal yang konten permintaannya tidak ada yang sanggup untuk memenuhinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semisal seseorang minta syafaat kepada ya person makhluk, ya fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Badawi, selamatkanlah saya dari azab kubur. Tidak ada yang mampu menyelamatkan seorang dari azab kubur kecuali Allah. Berikanlah saya hidayah. Enggak ada yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah. Selamatkanlah kami dari pandemi ini. Wahai Nyi Roro Kidul, wahai Badawi Osunan, wahai wali-wali Songo, enggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari pandemi corona ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah kami rejeki, selamatkanlah kami dari neraka, masukkanlah kami ke surga, ringankanlah hisab kami. Dan semua konten-konten permintaan yang di situ tidak ada yang sanggup untuk mengabulkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diminta kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan akbar, dan ini namanya syafaat manfiyah yang ditiadakan, tidak akan pernah mendapatkan syafaat tersebut. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, berinfakkanlah dari sebagian rezeki yang kami berikan pada kalian sebelum datang nanti pada suatu hari yang tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi khullah, tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humud zalimun. Dan Allah sebut mereka orang-orang kafir yang minta syafaat kepada selain Allah. Dan orang-orang kafir tersebut adalah orang-orang yang zalim. Syafaat milik Allah. Tidak ada syafaat tersebut milik Nabi SAW, milik malaikat, milik orang soleh. Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diminta kepada selain Allah. Ya. Nah, ini harus diperhatikan mengenai hal ini. Karena penting sekali, banyak orang terjatuh ke dalam kekeliruan hal ini sejak musyrikin zaman dahulu hingga musyrikin milenial zaman sekarang. Tafadhal, syafaat musbatah. Wasyafa'atul musbatatu hiya allati tutlabu min Allah, wasyafi'u mukrimun bisyafa'ati. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Dan syafaat yang musbatah, musbatah yang ditetapkan, artinya ini syafaat yang syar'i. Hiya allati tutlabu min Allah, inilah yang diminta kepada Allah. Wasyafi, maka yang memberikan syafaat, yang Allah izinkan memberikan syafaat, siapa aja mereka? Yaitu Rasulullah SAW. Beliau memiliki 4 kekhususan syafaat. Yang pertama syafaat, syafaatul uzmah. Semua makhluk, manusia semuanya dari awal sampai akhir, mukminnya, kafirnya, mendapatkan syafaatul uzmah. Syafaatul uzmah itu apa? Syafaat agar dipercepat hisab mereka di akhirat. Ketika mereka berdiri panjang lagi di suatu hari yang satu harinya lebih panjang daripada yang sama dengan 50 ribu tahun. Mereka lama menunggu, maka mereka datang kepada semua para nabi dan sebagian nabi dan rasul yang utama. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Mereka enggak sanggup dan akhirnya mereka datang pada nabi. Dan nabi pun SAW sujud pada Allah. Minta kepada Allah agar dipercepat proses hisab. Dan mereka akhirnya dihisab. Yang kedua syafaat yang khusus untuk nabi. Yaitu syafaat yang nabi berikan kepada kaum mukminin yang telah melewati kontarah, melewati sirat untuk masuk surga. Namun mereka tidak bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga syafaat khusus untuk Nabi, syafaat yang beliau berikan pada paman beliau Abu Talib. Yang keempat syafaat yang beliau berikan kepada Ukasyah. Ya, ketika anak Ukasyah meminta kepada Nabi agar dijadikan salah seorang dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, yang Nabi ceritakan humul ladina ya wa minhum 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wal adab. Di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah yang tidak berobat dengan besi panas, tidak minta diruqyah, tidak tatayur, menganggap sial, ya percaya anggapan sial, dan mereka bertawakal pada Rabb mereka. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, udallaha ayyajalani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah menjadikan aku salah seorang di antara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum. Ya, engkau adalah bagian dari mereka. Nah, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada para malaikat, para nabi dan rasul yang lain, orang-orang saleh, para aulia, wali-wali Allah, dan juga anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum mereka balik, mereka memberikan syafaat kepada 3 jenis syafaat yang lainnya, yaitu agar diringankan azabnya di neraka, agar yang tadinya diponis ke neraka kemudian tidak masuk neraka, ya, agar ya yang tadinya di neraka segera dikeluarkan dari neraka. Nah, ini malaikat memberikan syafaat. Namun ini syafaat ini diberikan ya dalam rangka memuliakan nabi, rasul, malaikat, orang soleh yang memberikan syafaat. Makanya Syekh menyebutkan di sini wasyafi mukrimun bisyafa'ah. Ya, syafi ini dimuliakan dengan syafaatnya, wal masfu lahu, yang diberikan syafaat, yang diberikan syafaat, yaitu dari kalangan ahlul kabair, pelaku dosa besar, maupun siapa saja yang ya yang mendapatkan syafaat, itu man radiya qawlahu wa amalahu, yaitu yang diridhoi oleh Allah ucapan dan perbuatannya, yaitu yang tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, ya, as'adun nas, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku ialah man qala la ilallah khalisam min qalbih, yaitu orang yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas, dengan memurnikan tauhid, membenarkan dalam hatinya, mengucapkan, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, mengamalkan konsekuensinya, beribadahnya pada Allah, menjauhi peribadatan pada selain Allah, maka dialah yang paling bahagia, yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Ba'dal izin, setelah dapat izin dari Allah. Artinya, para nabi, malaikat, rasul, kaum muslimin yang aulia maupun salihin, mereka tidak serta-merta bisa memberikan syafaat begitu saja, melainkan setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah, kecuali setelah izin darinya. Kita bacakan ta'liq, ya, komentar atau penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Tafadhal. Qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, at-ta'liq ya'ni ma qasadna annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yudabbiruna al-umura aw yuhyuna al-mauta. Naam, kata Syekh bin Baz, maksudnya adalah kaum musyrikin, mereka menyatakan kami tidaklah bermaksud, ya, meyakini bahwasanya berhala kami itulah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam, mengatur segala urusan, atau menghidupkan yang mati. Tidak demikian. Mereka meyakini ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu sebagaimana di kaidah pertama. Ya, fadhal. Fa inna dzalika kulluhu lillahi azza wa jalla, walakin qasadnahum li syafa'u lana liyuqarribuna ila Allah zulfa. Namun kami memaksudkan kenapa kami beribadah pada mereka, agar mereka memberikan syafaat untuk kami dan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka. Tafadhal. Li'annahum ahsanu minna. Nah, karena mereka ini wali-wali, ya, misalkan Lata yang mereka ibadahi, mereka, dia adalah seorang sosok dermawan yang senantiasa memberikan sumbangsih kepada jamaah haji dengan diberikan roti gratis. Ketika dia wafat, orang-orang merasa kehilangan karena dia baik, dermawan. Dia orang soleh, senantiasa beribadah kepada Allah. Akhirnya ketika dia mati, makamnya dijadikan monumen, orang-orang berkumpul di situ, sering haul, akhirnya diibadahi. Ya dan billah. Fadal. Fahum ashabu dinin walahum ta'atun. Nah, karena anggapan mereka orang-orang ini lebih baik pada kami, mereka adalah orang-orang yang religius, mereka adalah orang-orang yang taat, memiliki ketaatan pada Allah. Tafadhal. Walahum a'malun salihatun. Nah, mereka punya amal soleh, sedangkan kami ini banyak salahnya, kata mereka. Jadi mereka merasa bahwasanya kami tidak pantas langsung beribadah pada Allah Subhanahu. Dalam konsep Islam tidak demikian. Berdosakah kita, atau sedikit dosanya atau tidak, kita berdoa pada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah taala berfirman demikian. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Kita tidak pernah mendengar dan memang tidak pernah ada ayat di Al-Qur'an yang menyatakan berdoalah kalian melalui perantara nabi-nabiku, malaikatku, orang soleh, wali-waliku, tidak ada demikian. Namun yang ada, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, demikian, berdoalah kepadaku. Tafadhal. Wa li hadza na'buduhum wa nad'uuhum wa nastaghiithu bihim liyuqarribuna ila Allahi wa liyashfa'u lana. Oleh karena itulah kami beribadah pada mereka, orang-orang saleh ini. Kami berdoa pada mereka, kami beristighosah, minta pertolongan di kala sulit pada mereka, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, agar mereka memberikan syafaat untuk kami, kata mereka. Tafadhal. Kama qala jalla wa ala anhum fi surati Az-Zumar, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sebagaimana firman Allah surah Az-Zumar, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka menyatakan kami tidak beribadah pada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tafadhal. Annahum lam ya'budul anbiya'a was-salihina illa liyuqarribuhum ila Allahi zulfa. Qala ta'ala, inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Nah, dan mereka tidak beribadah pada para nabi, orang-orang soleh, melainkan tujuannya ialah agar para nabi orang soleh ini mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini musyrikin dari zaman ke zaman demikian. Tidak pernah musyrikin Quraisy meyakini Lata ini yang memberikan rezeki, menghidupkan alam semesta. Tidak, dia kaidah pertama sudah dijelaskan. Demikian pula dengan musyrikin milenial. Tatkala mereka beribadah pada Nyi Roro Kidul, memberikan ibadah pada Nyi Roro Kidul dengan memberikan sesembahan, sedekah laut, sedekah bumi, tumbal dan seterusnya. Mereka tidak meyakini Nyi Roro Kidul yang menciptakan langit dan bumi. Walaupun mereka punya keyakinan batil Nyi Roro Kidul itu yang menguasai pantai selatan. Ini keyakinan batil rububiyah yang lebih jelek daripada musyrikin Quraisy. Namun secara umum mereka tidak meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Nyi Roro Kidul atau sembahan mereka. Mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Namun kenapa mereka tetap memberikan ibadah kepada taugut mereka, Nyi Roro Kidul atau sembahan yang lainnya? Karena ini. Ya, demikian. Bahkan lebih jelek lagi, mereka meyakini keselamatan akan hadir dari Nyi Roro Kidul. Yang musyrikin Quraisy tidak pernah berpendapat dengan ini. Keselamatan akan hadir, kata mereka. Ya dan billah. Tafadhal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghukumi perkara yang mereka perselisihkan, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang pendusta, kafir, lagi kafir. Allah sebut mereka kafir. Tafadhal. Wa qad sammahumullahu fi hadhihi al-ayati bil kadzabati wal kafarati. فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب التقريب أنه كفر ورده ورده. Nah, Allah menyebutkan mereka, menamakan mereka di ayat ini sebagai para pendusta, bil kadabah wal kafarah, sebagai orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan bahwa peribadatan kepada mereka, peribadatan mereka kepada berhala-berhala tersebut, ya, dengan tujuan meminta takrib, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah kekufuran, wariddatun, dan kemurtatan. Tafadhal. Wa inna lima yaquluna annahum yakhluquna wa yarzuqun fa in kanu yad'unahum wa yastaghithuna bihim wa yanziruna lahum wa yadhbahuna lahum biqasdil qurbati wa annahum yashfa'una lahum fa hadha huwal kufru فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ الْأَوَّلُونَ وَلِهَذَا سَمَّاهُمْ كَذَبَةً وَكَفَرَةً. Nah, dan sesungguhnya mereka tidak, ya, وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُولُ, ini keliru ya, harusnya لَمْ يَكُولُ. يَكُولُ itu مِنْ أَفْعَلَ الْأَمْثِلَ الْخَمْسَةِ مَجْزُمْ بِهَذَفْ نُنْ. Ya, بِهَذَفْ نُنْ. Ini tapi ada nunnya, ini keliru ya, dicetakkan. Ya, وَإِنَّ لَمْ يَكُولُونَ. Dan lam yakulu, dan mereka tidak menyatakan bahwa berhala-berhala mereka itulah yang menciptakan, memberikan rezeki. Ya. Nah, fa in kanu yad'unahum yastaghisuna bihim, walaupun mereka beribadah kepada mereka, kepada berhala tersebut, beristighosah kepadanya, bernazar untuknya, menyembelih untuknya dengan tujuan qurbah, mendekatkan diri kepada siapa? Kepada berhalanya? Bukan. Berhala tersebut dijadikan pihak ketiga, fasilitator, yang mereka anggap berhala ini adalah gambaran orang soleh yang telah wafat, yang dia dekat dengan Allah, dia akan dijadikan sebagai pihak ketiga penjembatan antara mereka dengan Allah. Yang mereka meyakini orang soleh ini orang soleh, dekat dengan Allah, sementara mereka orang salah, jauh dari Allah. Sementara mereka merasa kotor, langsung berhadapan dengan Allah dalam doa, istighosah dan yang lainnya, sehingga mereka memerlukan pihak ketiga sebagai upaya mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan mereka memberikan peribadatan kepada orang soleh tersebut, syaratnya dalam bentuk doa, istighosah, nadar, sembelihan, tumbal, ya, dan yang lainnya. Inilah syirik, syubhatnya itu dari masa ke masa ini aja. Ya, di kasbu syubhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menjelaskan hal ini. Ini diantara syubhat yang terbesar dari musyrikin Quraisy dari dulu ini aja. Kalau kita paham, ya, syubhat ini, maka insya Allah akan dimudahkan Allah untuk selamat dari kesyirikan yang saat ini begitu rentan sekali terjadi di negeri kita. Iya dan billah. Kemudian, Wa annahum yashfa'una lahum. Mereka punya keyakinan juga bahwasanya yang diibadah ini, orang-orang saleh ini akan memberikan syafaat untuk mereka. Ya, fa hadha huwal kufru fa alahul musyrikun alawwalun. Maka inilah kekafiran yang dilakukan dahulu oleh kaum musyrikin awalun, bahkan semenjak zaman musyrikin kaum Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu Allah menamakan mereka sebagai kadzabatan, para pendusta, kafarotan, orang-orang yang kafir. Oleh karena itu mereka, karena mereka berdusta dengan firman, dengan ucapan mereka bahwasanya berhala-berhala ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Wa kafaru bihadzal amali, dan mereka kafir dengan sebab amal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'budun, dan mereka beribadah. Allah sebut mereka beribadah. Min dunillah, kepada selain Allah, yaitu kepada orang-orang saleh yang mereka ibadahi. Ma la yadurru ma la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka. Haula'i syafa'una indallah. Mereka menyatakan ini adalah para pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Saya rasa cukup sampai sini karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah tabaraka taala pekan depan kita akan lanjutkan, masih di lanjutan keterangan dari syarah atau penjelasan Syekh bin Baz di kaidah kedua, dan insyaallah kita masuk ke kaidah ketiga. Wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.